Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu subhanahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua telah diberi kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun lalu 1439 Hijriah. Sudah hampir setahun. Dalam hitungan hari kita pun akan masuk pada bulan Ramadan, tahunnya berbeda, 1440 Hijriah. Bulan Ramadan terus datang dan berulang. Kita menyambut, kita memanfaatkan, kemudian juga kita lupakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak pernah lepas dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh para salaf. Sepanjang tahun, setiap waktu, selalu saja dalam rangkaian doa yang mereka ucapkan. Bulan Ramadan disebut dan diucapkan. Setengah tahun seusai bulan Ramadan, sesudah dijalani, salaf, para ulama kita yang terdahulu, mereka berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah zikir dan bacaan Al-Quran kami, ya Allah, terimalah sedekah dan infak kami, dan seterusnya. Itu setengah tahun. Jadi rasa bulan Ramadan itu tidak seketika hilang. Rasa yang ada di bulan Ramadan itu masih mereka pegang. Jadi sampai setengah tahun setelah Ramadan loh. Setengah tahun setelah Ramadan itu masih berdoa, ya Allah, terimalah, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami. Karena mereka, para ulama kita, sangat mengerti bahwa ibadah yang dilakukan dan dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Ya. Ganjarannya sangat banyak, maka sangat eman sekali, betul-betul dieman-eman. Kalau misalkan capek beribadah, lelah kita beramal soleh, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada sesuatu yang membatalkannya. maka sangat merugi dan akan menyesal. Sudah sebulan penuh menahan lapar, menahan haus, toh pada akhirnya tidak diterima juga. Oleh sebab itu, para ulama kita terus berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami di bulan Ramadan kemarin. Nah, ini pelajaran penting dari kaum salaf untuk kita. Jangan sampai, dan mudah-mudahan tidak, Ramadan selesai, selesai juga pengharapan kita. Besok Idul Fitri, malam ini malam satu Syawal. Kita sudah lupa bahwa siang tadi masih bulan Ramadan. Terlewatkan kesempatan untuk meminta dan memohon kepada Allah agar ibadah yang dilakukan selama sebulan kemarin diterima. Setengah tahun sebelum Ramadan tiba, seperti di bulan-bulan ini, Syaban, sebelumnya Rajab, setengah tahun sebelum Ramadan itu tiba, para generasi pertama umat ini berdoanya sudah berubah teksnya. Mereka memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, beri kesempatan buat kami supaya bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Jadi penyambutan bulan Ramadan itu bukan seminggu dua minggu sebelum bulan Ramadan. Penyambutan bulan Ramadan itu bukan sebulan sebelum Ramadan. Penyambutan bulan Ramadan itu oleh kaum salaf dilakukan sejak setengah tahun sebelumnya, kurang lebih lah hitungannya. Setengah tahun ke depan, setengah tahun ke belakang itu dikurangi bulan Ramadan, itu sudah jelas. Bukan kemudian setengah tahun, tambah satu bulan, jadi 13 bulan. Bukan. Itu cuma istilah saja. Bulan yang tersisa itu dibagi dua. Di luar Ramadan. Jadi penyambutannya itu sudah sejak setengah tahun sebelum Ramadan datang. Sudah ditunggu-tunggu, dirindukan, dinanti-nanti. Kapan, kapan, kapan, kapan. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan bisa. Semoga dapat, semoga dapat. Gitu. Ya tidak seperti sebagian kita di zaman ini, Ramadan berlalu dalam hitungan hari selesai sudah, dianggapnya lepas dari belenggu, terbebas dari beban, tidak lagi terpenjara, sudah bisa makan sebebasnya, minum seenaknya, tidak ada lagi keharusan untuk bangun sahur untuk mencari berkah. Nah, tidak juga seperti di zaman kita oleh sebagian orang. Ramadan penyambutannya dengan spanduk, dengan banner, dengan baliho, marhaban ya Ramadan. Nah, penyambutannya bukan seperti itu. Ulama salaf menyambutnya dengan doa, meminta kepada Allah supaya diberi kesehatan agar dapat kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Bukan juga dengan perang harga dan diskon. Iya kan? Sekarang banyak. Iya kan? Salah satu trik dan marketing bisnis usaha, ya, ada apa? Harga spesial bulan Ramadan. Yang dimurahkan, yang didiskon, yang dikorting, yang dapat bonus. Iya kan? Beli 3 dapat 4, beli 2 dapat 1. Beli dua dapat satu hadiah maksudnya. Ya tetap dua juga barangnya. Hadiahnya satu. Iya kan? Ramadan yang seharusnya digunakan untuk ibadah itu malah digunakan untuk mengeruk keuntungan. Iya kan? Bulan Ramadan itu bukannya disambut dengan rapat-rapat formal. Iya kan? Yang ikut rapat, ya dia juga yang akhirnya tidak aktif, cuma numpang nama sebagai ketua panitia atau sekretaris dan bendahara, numpang nama aja. sudah disepakati, disetujui oleh ketua sekretaris bendahara. Hari-hari gak kelihatan. Kalaupun muncul cuma malam pertama, malam kedua, untuk kata sambutan, kultum pertama di bulan Ramadan, setelahnya hilang. Nyata. Gak perlu ditutup-tutupi lagi, karena sudah banyak terjadi, ya harus diingkari. Lah, kaum salaf penyambutannya itu sejak setengah tahun sebelum Ramadan, disambut, sudah ditunggu-tunggu, dirindukan, dihitung itu. Kapan? Menunggunya bukan menunggu benci. Menantinya itu karena suka hati. Rindunya itu rindu senang sekali. Bukan, aduh, 2 bulan lagi. Bukan, tapi alhamdulillah 2 bulan lagi. Waduh, kurang 3 hari ini. Wah, banyak beban yang belum selesai. Pekerjaannya numpuk. Harus selesaikan ini sebelum bulan Ramadan. Waduh. Ini ada kemungkinan, kalau secara hitungan hijriah, puasanya bisa mulai hari Senin, bisa mulai hari Selasa. Mudah-mudahan hari Selasa. Gitu. Tapi kalau pas Idul Fitri, mudah-mudahan hari Senin. Kalau ingin mulai puasa, pengennya dimundurkan. Kalau udah selesai puasa, masuk Syawal, pengennya dimajukan. Manusia. Ya. Yes. Tapi bukan untuk dibenarkan sikap seperti itu. Merindukan, menanti kedatangannya dengan hati senang. Nah, dengan hati senang. Gembira ria. Jadi hari rayanya umat Islam itu bukan hanya tanggal 1 Syawal. Itu hari raya, benar. Makan, minum, senang-senang, permainan dimubahkan, dibolehkan. Tapi ingat, 1 Ramadan pun itu adalah hari raya bagi umat Islam. Hari raya untuk beribadah, beramal saleh. Maka kita koreksi diri. Mari sama-sama introspeksi. Lakukan evaluasi. Setelah sekian puluh tahun sebagian kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yang lain sudah belasan tahun, ada juga di antara kita baru beberapa kali beribadah di bulan Ramadan. Coba kita periksa. Sudah sebesar apakah manfaat dari ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Adakah perubahan-perubahan ke arah yang baik? Ataukah kita diam di tempat, naudzubillah, atau bahkan mundur ke belakang? Kita merasakan menjadi lebih baik apa enggak? Gitu. Kalau tidak, perlu ditinjau ulang ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Mumpung ada kesempatan, dalam hitungan hari, 1 pekan kurang lebih nyalah. Ramadan datang lagi. Setelah kita lakukan evaluasi Ramadan tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan lebih baik. Mencontoh dan meladani kaum salaf. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat. Kharaja Ali bin Abi Talibin radhiyallahu anhu fi awwali lailatin min syahri Ramadhana wal qanadilu tazhar wa kitabullahi yutla fil masajidi faqala nawwarallahu laka ya Umar ibn al-Khattab fi qabrik kama nawwarta masajidallahi bil Qur'an. Malam pertama bulan Ramadhan, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu keluar berangkat ke masjid. Wal qanadilu tazhar. Lampu-lampu minyak itu menyala. Pelita bercahaya. Itu di masjid. Wa kitabullahi yutla. Al-Qur'an dibaca. Jadi suasananya suasana ibadah. Ya. Tadarus Al-Qur'an malam di bulan Ramadan itu. Masjid makmur dengan ibadah, zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Sampai pelita-pelita itu bercahaya, lampu minyak menyala, terang. Masing-masing orang membaca Al-Quran, yang di sana membaca Al-Quran, yang di sini membaca Al-Quran, masing-masing tidak mau ketinggalan. Nah, itu keadaan masjid-masjid kaum muslimin di zaman dahulu. Walhamdulillah, kita pun juga sangat senang, juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena di zaman kita pun masih banyak masjid-masjid yang demikian, yang dimakmurkan dengan ibadah di bulan Ramadan. Anak-anak muda, remaja-remaja, ya, mereka sudah dilatih, dididik oleh generasi sebelumnya menghidupkan masjid dengan membaca Al-Quran. Kakek-kakek, nenek-nenek juga seperti itu, tidak mau ketinggalan dengan kacamata tebal, kacamata plusnya, dengan Al-Quran cetakan lama, cetakan Indonesia, cetakan yang sebagian kita aja kalau membacanya susah, tapi orang tua malah lancar. Iya. Mereka gak mau kalah baca, targetnya satu malam satu juz pokoknya. Iya. Targetnya alhamdulillah banyak masjid-masjid kaum muslimin seperti itu, dan kita bersyukur. Sahabat Ali bin Abi Thalib senangnya luar biasa melihat, menyaksikan kondisi kaum muslimin di masjid-masjid tersebut. Lalu apa yang diingat oleh Ali bin Abi Thalib? Yang diingat oleh Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kata Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, nawwarallahu laka ya Umar ibn al-Khattab fi qabrik, semoga Allah menerangi kuburmu wahai Umar. Kama nawwarta masajidallahi bil Qur'an, karena engkau lah sebabnya masjid-masjid ini bercahaya dengan bacaan Al-Quran. Karena di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, seperti yang kita baca dalam latar belakang dan kronologi salat tarawih itu, awalnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam salat di bulan Ramadan, salat malam sendiri di masjid, Masjid Nabawi. Beberapa orang sahabat ikut jadi makmum. Besoknya jumlah jamaah tambah banyak. Besoknya lagi makmum berkali lipat. Sehingga malam berikutnya masjid sudah penuh oleh para sahabat. Ingin menjadi makmum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tarawih itu. Ditunggu-tunggu Nabi Muhammad tidak keluar. Dinanti-nanti sampai malam juga Nabi Muhammad tidak kunjung keluar. Ya kan? Besoknya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam barulah menjelaskan kenapa beliau semalam tidak muncul, tidak hadir. Karena beliau khawatir kalau beliau keluar kemudian terus melaksanakan salat itu, nanti akan menjadi wajib dan itu akan memberatkan umatnya. Beliau enggak mau. Maka sejak saat itu sudah salat tarawih itu sendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar Siddiq pun demikian. Di zaman Umar di awal-awal pemerintahnya juga sama. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat ini gejalanya tidak baik ini. Kondisi seperti ini enggak boleh dibiarkan. Kenapa? Di dalam satu masjid yang sana sholat, yang di sini sholat, yang sana sholat, masing-masing sholat sendiri. Ya. Maka Umar bin Khattab perintahkan agar kaum muslimin sholat tarawih bersama-sama dengan satu imam bareng-bareng. Ketika itu sudah terlaksana, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Iya kan? Inilah sebaik-baik ajaran yang dimunculkan kembali. Yang seringkali riwayat ini diterjemahkan sebaik-baik bid'ah, ya seperti ini. Berarti bid'ah itu ada yang baik. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena memang Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya seperti ini. Salat tarawih berjamaah. Amin itu. Satu ucapan Umar bin Khattab tidak boleh kita pertentangkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, segala sesuatu yang diada-adakan baru dalam agama ini dinamakan bid'ah dan semua perbuatan bid'ah itu sesat. Ucapan Nabi Pilih mana, ucapan Nabi atau ucapan Umar? Satu. Yang kedua, Umar bin Khattab tidak bermaksud bid'ah seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Karena bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah secara bahasa, bukan secara istilah. Amalan yang dibuat, amalan yang di apa, diada-adakan, amalan yang tidak ada contohnya, bukan itu. Tapi yang dimaksud sahabat Umar adalah pengertian bahasa. Terbukti dengan poin yang ketiga, melihat sejarahnya, apakah betul-betul bid'ah? Jawabannya kan tidak. Karena dulu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam semasa hidupnya pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kan tadi sudah kita sebutkan ceritanya. Awal mulanya Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih itu berjamaah sama-sama. Khawatir menjadi wajib, beliau hentikan. Jangan sampai tiap malam akhirnya menjadi wajib, itu yang beliau takutkan. Maka stop. Nah, setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wafat, apakah kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi? Jawabannya tidak. Karena setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, jelas wahyu terputus. Yang dikhawatirkan Nabi Muhammad tidak perlu lagi ditakutkan. Maka Umar bin Khattab pun menghidupkan sholat tarawih secara berjamaah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Beliau katakan, pegang teguhlah sunnahku, pegang teguhlah juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Siapa? Umar bin Khattab. Itu perintah dari Nabi langsung untuk mengambil ajaran-ajaran khulafa'ir rasyidin. Umar bin Khattab, waktu itu Uthman masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup. Bahkan Ali bin Abi Thalib terang-terangan dalam riwayat ini mendukung. Ya. Artinya dari beberapa jawaban tadi jelas bahwa ucapan Umar itu enggak boleh dipelintir. Ya kan? Enggak boleh disalahgunakan untuk mengatakan, "Oh, Umar bin Khattab aja pernah bilang sebaik-baik bid'ah ini kok." Kan itu. Cuma sepotong begitu tanpa membacanya dengan utuh. Ya kan? Tanpa membacanya dengan utuh. Kan itu. Kalau betul-betul ingin kembali kepada ucapan Umar, lihat sikap-sikap Umar bin Khattab. Ya kan? Sikap-sikap Umar bin Khattab yang dengan tegas melarang perbuatan-perbuatan bid'ah itu. Masa yang ini diambil, yang sana enggak. Kalau betul-betul ingin kembali kepada ucapan Umar bin Khattab, ya lengkap juga dong. Jangan cuma sepatah dua patah kata ini, kemudian yang lain diabaikan. Jangan. Begitu. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena kondisi umat Islam semangat beribadah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah. Ya. Semangatnya mereka untuk membaca Al-Quran misalkan. Semangatnya mereka untuk membaca Al-Quran itu harus ditiru. Walaupun yang dimaksudkan oleh para ulama itu bukan hanya membaca Al-Quran hanya dan khusus di bulan Ramadan. Karena tujuan dan hikmah kita beribadah di bulan Ramadan, apapun bentuk ibadah itu, tujuan dan hikmahnya agar bisa dipertahankan sampai Ramadan tahun berikutnya. Dalam satu bulan penuh Ramadan, kita sedang mengalami pendidikan. Satu bulan. Jadi tiap tahun itu kita pendidikan secara khusus dalam hal beribadah itu satu bulan. Ya, pendidikan puasa, pendidikan sholat, pendidikan membaca Al-Quran, pendidikan zikir, pendidikan sedekah, infak, pendidikan sabar. Dalam satu tahun itu upgrade-nya sebulan. Semangatnya diperbaharui. Ya. Motivasinya dikuatkan. Disuntikkan di sini. Dalam satu tahun, satu bulan kita pendidikan penuh, full. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Harapannya selesai bulan pendidikan ini, bulan tarbiyah ini, ada efeknya. Semangat dan apa, nuansa ibadah itu masih bisa dipertahankan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai seterusnya Rajab, Sya'ban, masuk lagi di bulan Ramadan. Itu tujuan dan hikmahnya. Seperti misalkan membaca Al-Qur'an. Kalau di bulan Ramadan kan semangat membaca Al-Qur'annya luar biasa. Hampir tiap malam kita baca Al-Qur'an itu. Bahkan mereka yang jarang dan tidak pernah memegang mushaf Al-Qur'an dalam sepanjang tahun, di bulan Ramadan pegang juga. Alhamdulillah. Kita syukuri. Jangan kemudian diingkari, nek ora iso maca Qur'an bendina aja maca Qur'an ning Ramadan. Enggak. Alhamdulillah bulan Ramadan masih mau pegang Al-Qur'an, masih mau baca Al-Qur'an. Tinggal kita dorong aja gitu, Mas, membaca Al-Qur'an bukan cuma Ramadan, kalau bisa dipertahankan. Ya. Karena di antara tanda ibadah seseorang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah itu masih bisa dipertahankan untuk bulan-bulan yang berikutnya. Ya. Kalau suasana dan nuansa ibadah bulan Ramadan itu bisa dijaga dan dipertahankan sepanjang tahun, Masya Allah. Iya kan? Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat dari langit, dari bumi. Allah akan berkahi negeri ini dan penduduk yang ada di atasnya. Nah, Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau cerita, kana Ali al-Azdi rahimahullahu ta'ala yakhtimu al-Qur'ana fi Ramadhan fi kulli laylatin. Kata Mujahid rahimahullah, Ali al-Azdi rahimahullah itu tiap malam di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'an. Masya Allah. Mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya. Memungkinkan? Mungkin. Sangat memungkin sekali. Dalam satu malam mengkhatamkan Al-Qur'an itu. Kenapa? Ya karena udah hafal banget. Iya kan? Karena hafal sekali. Hafal sekali. Berapa jam dihitung masih memungkinkan. Orang sudah hafal Quran betul. Kalau kita kan baca, bacanya patah-patah, ya kan? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ambil lapas lagi, ya kan? Kalau mereka yang betul-betul hafal, betul-betul menguasai, bisa membaca Al-Qur'an dengan apa? Baik dengan tahqiq, tartil. Demikian juga apa namanya, yang lebih cepat dari itu, bisa, memungkinkan sekali. Nah, bukan cuma Ali al-Azdi al-Aswad rahimahullahu ta'ala, annahu kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadhan fi laylataini. Al-Aswad rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan tiap dua malam sekali. Tiap dua malam sekali. Itu pun, nah, kalau kita tidak memahaminya, yang dimaksud satu malam, dua malam itu bukan cuma malamnya saja, tapi dalam sehari dan semalam, lebih-lebih memungkinkan lagi. Nah, karena memang bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran itu yang apa paling sering dimanfaatkan adalah waktu malam hari, sehingga dinisbatkanlah waktunya itu ke malam hari. Nah, sekalipun betul-betul cuma di malam hari, cukup itu. Apalagi kalau kita memahaminya bukan cuma malamnya doang, tapi siang dan malam. Nah, sama seperti kita mengatakan dalam sehari. Bisa saja yang dimaksud itu dalam sehari dan semalam. Nah, itu para ulama kita rahimahumullah. Nah, harus ditiru. Harus di apa? Diteladani. Nah, siapa yang punya wewenang, yang memiliki apa, memiliki kuasa, terapkan itu pada orang-orang yang di bawah wewenangnya. Nah, kalau orang tua ya kepada anak-anaknya, ya kan? Kalau pimpinan lembaga pendidikan ya kepada murid-muridnya, kalau itu pesantren ya kepada santri-santrinya, ya kan? Kalau misalkan dia punya usaha, terapkan itu untuk karyawan dan pegawainya. Nah, karena yang akan merasakan manfaatnya bukan cuma karyawan dan pegawainya. Yang punya usaha, owner dan pemiliknya pun itu akan mendapatkan manfaatnya. Karena karyawan dan pegawai yang membaca Al-Quran, yang mengkhatamkan Al-Quran, akan baik pribadinya. Akhlaknya akan mulia dan itu akan berimbas positif pada usaha yang dia jalankan. Ya. Bentuknya himbauan, ajakan. Jangan sampai itu paksaan. Apalagi karena apa namanya? Takut dipecat, diancam potong gaji kalau tidak khatam Al-Qur'an, bukan seperti itu. Tapi diterangkan gilo. Baca Al-Qur'an itu pahalanya begini, 1:10. Yang membaca Al-Qur'an itu hidupnya pasti tenang, hatinya tenteram. Yang membaca Al-Qur'an itu akan dijauhkan dari musibah dan bahaya. Yang membaca Al-Qur'an itu rajin ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan lapangkan jalan rezekinya. Yang sering baca Al-Qur'an, rumah tangganya akan harmonis. Yang rajin baca Al-Qur'an terutama di rumah, setan tidak akan datang, tidak akan berani mengganggu. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Terangkan ini loh. Nabi Muhammad itu senang membaca Al-Qur'an dan senang dibacakan Al-Qur'an oleh sahabatnya. Nah. Sehingga bukan berdasarkan paksaan. Kita sebagai orang tua juga seperti itu, kita sebagai guru pun demikian, seorang ustaz atau ustazah sama dalam menerapkan program baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Hendaknya didorong atas nama keikhlasan. Ya, didorong bahwa ini adalah kesadaran masing-masing. Yang membutuhkan adalah kita, bukan orang lain. Abu Bakar bin Abi Maryam rahimahullah, beliau mengatakan, sami'tu masyayikhatana yakuluna idha hadhara syahru ramadhan qad hadhara mutahhirun wa yakulun in basitu bin nafaqati fihi fa innaha tudha'afu kan nafaqati fi sabilillahi azza wa jal wa yakuluna atasbihatu fihi afdhalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Abu Bakar bin Abi Maryam rahimahullah mengatakan, dulu guru-guru kami itu selalu berpesan. Kami dengar itu pesan-pesan dari para guru. Mereka mengatakan, idza hadhara syahrur ramadhan qad hadhara mutahhirun. Kalau bulan Ramadan itu sudah datang, mereka guru-guru kami mengatakan, nih ya, bulan yang membersihkan sudah datang. Bulan yang mensucikan telah tiba. Nah, kenapa? Karena orang yang melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan dengan benar, dengan baik, ikhlas dan sesuai aturan, maka dia boleh berharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dan disucikan. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, celaka. Celaka. Celaka, sampai 3 kali Nabi mengatakan. Sahabat tanya, siapa itu Rasulullah yang Anda maksud celaka, celaka, celaka? Di antara yang disebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang adrakahu Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Dia tidak diampuni. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan amin. Amin. Amin. Kok amin? Amin terus kenapa sih? Tadi malaikat Jibril bilang, celaka orang yang bertemu bulan Ramadan tapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya aminkan. Intinya bulan Ramadan adalah momen dan kesempatan baik buat kita untuk membersihkan dosa, untuk mensucikan jiwa. Dalam setahun penuh sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat? Sangat banyak. Terlalu banyak kesalahan yang menumpuk kita lakukan dan betul-betul menumpuk. Maka mumpung Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Beribadah secara maksimal. Banyak-banyak bertaubat, istighfar, puasa, membaca Al-Qur'an. Sholat tarawih, harapannya bersih dan suci. Wa yakulun, guru-guru kami mengatakan, in basitu bin nafaqati fihi, manfaatkan untuk banyak-banyak bersedekah bulan Ramadan. Ya. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika bulan Ramadan itu lebih lebih sering berinfaknya. Hari-hari biasa beliau berinfak. Di luar bulan Ramadan beliau bersedekah. Tetapi di dalam bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, infak dan sedekahnya berlipat-lipat. Karena memang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tudha'afu kan nafaqati fi sabilillah. Alasannya karena di bulan Ramadan yang namanya sedekah infak itu pahalanya akan dilipat gandakan. Sama dengan infak dan sedekah yang diberikan untuk berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Kesempatan memberi orang makanan buka, memberi bantuan untuk makan sahur. Berinfak bersedekah fakir miskin terutama. Para penuntut ilmu agama, santri-santri. Beri infak. Senang banget kalian ya. Ya memang begitu, supaya apa? Supaya maksimal digunakan. Supaya tetap manfaatnya itu apa, maksimal. Kalau asal memberi sembarangan berbagi, ya bisa salah nanti penggunaannya. Tapi berikan kepada orang-orang yang memang berhak, bagikan dengan tepat, sehingga harapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi harapan yang apa namanya, membuncah, bukan harapan yang sia-sia, bukan harapan yang kosong belaka, tidak. Wa yaqulun, mereka juga mengatakan, at-tasbihatu fihi afdhalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Bertasbih di bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan 1000 kali tasbih di luar bulan Ramadan. Tasbih di sini bisa berarti ucapan subhanallah, bisa berarti juga sholat sunnah. Intinya para ulama mengingatkan kita bahwa beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat, pahalanya sangat banyak, maka harus dimanfaatkan. Nah, selain itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, marilah kita ingat-ingat pesan dari seorang putra Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibnul Hanafiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, liyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa badanuka. Fala taj'al yawma fitrika mithla yawmi sawmika. Wattaki adzal khadimi. Salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibn al-Hanafiyah, beliau mengatakan, hendaknya yang berpuasa itu bukan hanya perut, tetapi pendengaranmu juga puasa, penglihatanmu juga puasa, lisanmu puasa, anggota badanmu yang lain juga puasa. Jangan kau samakan hari-hari puasa dengan hari-hari di luar puasa. Hati-hati, jangan menyakiti dan menzalimi budak milikmu. Itu pesan dari Muhammad ibn Hanafiyah rahimahullahu ta'ala. Artinya orang yang sedang berpuasa itu harus beda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Harus lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bukan berarti di luar bulan Ramadan kita bisa bebas sebebas-bebasnya, bukan. Tapi di luar bulan Ramadan kita menjadi orang baik, tetapi di dalam bulan Ramadan kita harus bisa lebih baik. Maka beliau katakan, liyasum sam'uk, yang berpuasa itu juga pendengaranmu dong. Telinga harus dijaga. Mata dan penglihatan kita pun demikian, jaga, harus puasa juga. Jangan disalahgunakan. Walisanuka, lisanmu juga dijaga selama puasa. Wabadanuka, anggota badan yang lain juga pun sama, harus dijaga. Ingat-ingat, ini puasa, ini puasa, ini puasa. Tahan diri, tahan diri. Karena dalam bahasa Arab, saum yang sering diartikan puasa, itu arti bahasanya adalah al-imsak, menahan diri, mengekang diri. Nah, mendengar kita pilih-pilih yang baik. Melihat juga seperti itu. Pilih-pilihlah objek lihat yang baik. Lisan kita betul-betul dijaga. Yang keluar dan terucap adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita yang lain pun sama. Nah, luruskan niat. Ya kan? Fahami tujuan dari puasa itu apa. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah pernah ditanya, saat itu beliau puasa, apa jawabannya? Inni u'idduhu liyaumin syarruhu tawilun thumma tala fawakahumullahu syarra dhalika liyaumi. Al-Insan ayat 11. Jadi Al-Ahnaf bin Qais itu ditanya, Anda kok senang puasa sih? Jadi bukan hanya puasa wajib, bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi di hari-hari yang lain juga semangat puasa. Ditanya, Anda kok semangat puasa, kenapa sih? Jawabannya, inni u'idduhu liyaumin syarruhu tawilun. Saya sedang mempersiapkan diri. Dengan puasa ini sebenarnya adalah bekal untuk menghadapi hari yang ketakutannya dan kedahsyatannya itu sangat panjang. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Karena orang yang senang berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan benar, sesuai dengan tuntunan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari kengerian dan kedahsyatan pada hari kiamat. Allahu azza wajalla berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita isi hari-hari di bulan Ramadan dan juga malam-malamnya dengan kekhusyuan beribadah, mengharap maghfirah dan memohon agar dikumpulkan bersama orang-orang saleh di dalam surganya nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.